yang suci, hanya padamu ku meminta. Kuatkanlah iman kami, jadikan kami anak yang soleh. Allah Tuhanku, tiada Tuhan selain Allah. Jadikan kami anak yang tinggalkan diri.